Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Kita masuk pada mutiara berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin sampai pada mutiara yang ke-37, yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه. حديث متفق عليه بخاري ومسلم dari sahabat Abi Sa'id dan Abi Hurairah semoga Allah meridhai keduanya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin." Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah atau sakit, tidak pula tertimpa hammin, kegelisahan atau gundah gulana, wala hazanin, tidak pula kesedihan, wala adhan wala ghammin, tidak pula tertimpa adha, tersakiti hatinya, atau gham, kebingungan, kegelisahan, hatta syaukatu yushakuha, bahkan hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah akan hapuskan, Allah akan hapuskan dari kesalahan-kesalahannya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Rasulullah SAW menyatakan bahwa semua apa yang kita rasakan di dunia ini, dari berbagai macam kesusahan-kesusahan, disebutkan oleh Nabi secara rinci, apakah musibah, atau penyakit, atau kegelisahan, kesedihan, rasa sakit di hati, atau rasa sakit di badan, bahkan sampai duri yang menusuk kakinya, maka itu semua akan menghapuskan dosa-dosa, akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya ada pertanyaan, apa kaitannya hadis ini dengan kesabaran? Apa kaitannya hadis ini dengan bab sabar? Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab sabar karena beliau alim faqih. Beliau mengerti bahwa ini sangat erat hubungannya dengan kesabaran. Karena semua rasa sakit, semua rasa gelisah, semua perkara-perkara yang kita tidak sukai ternyata akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka sabarlah. Itu maknanya. Artinya terimalah sebagai takfir, sebagai penghapusan terhadap dosa-dosa. Al-insan fi hadhihi dunya la yumkin an yabqa masruran daiman bal yawman yusar wa yawman yahzan. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa manusia di dunia ini tidak mungkin akan terus bahagia, tidak mungkin akan terus keadaannya dalam keadaan senang, tetapi kadang senang, kadang sedih, kadang suka, kadang duka. Kadang dia mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, kadang dia mendapatkan kesedihan dan kekecewaan. Itulah dunia. Kalau bahagia terus-menerus tanpa ada kesusahan, itu nanti di surga. Kesusahan, kesengsaraan terus-menerus, nanti na'udzubillah di dalam neraka. Tetapi dunia kadang begini, kadang begitu. Itulah dunia. Darul ibtila, tempat ujian. Maka setiap orang akan mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diuji kadang-kadang dengan kebaikan-kebaikan, kadang diuji dengan kejelekan-kejelekan. Diuji dengan kebaikan-kebaikan agar terlihat siapa yang syukur dan siapa yang tidak syukur. Diuji dengan kejelekan-kejelekan agar terlihat siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang sedang merasakan sakit. Ketahuilah bahwa sakitmu itu akan menghapusi dosa-dosamu, akan menghilangkan dosa-dosamu, paling tidak mengurangi dosa-dosamu. Bagi mereka yang gelisah, susah, bingung, atau mendapatkan sesuatu dalam hatinya sehingga dia tidak nyaman, tidur tak nyenyak, makan tak mau, ternyata itu pun ada pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Akan menghapuskan dosa, akan mengurangi kesalahan-kesalahannya. Sabarlah, sebentar lagi akan lewat. Sabarlah, badai pasti berlalu. Kesusahan akan lewat, akan berganti dengan kemudahan. Dan Allah ulangi kalimatnya dua kali. Inna ma'al usri usra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Sesungguhnya bersama kesusahan ada yusra, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sampai diulang dua kali penegasan. Bahwa namanya kesusahan pasti akan lewat, akan berganti dengan kebaikan. Kesengsaraan akan lewat dan akan berganti dengan kebaikan-kebaikan. Maka sabarlah, akan menghapuskan dosa-dosamu. Ikhwan ibn a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti di sini manusia di dalam menghadapi kesusahan-kesusahan ada dua jenis, atau mungkin tiga. Tetapi jenis yang ketiga ini tidak kita bahas, yaitu jenis orang-orang yang memang tidak mengerti agama. Yang pertama dan kedua, yang pertama adalah seorang yang ingat kalau ini adalah ujian dari Allah, kemudian dia sabar dan mengharapkan pahala. Orang yang pertama ini akan mendapatkan dua balasan. Pertama, akan menghapuskan dosa-dosanya, dan kedua, mendapatkan tambahan pahala. Itu jenis pertama. Dia mendapatkan tambahan pahala dan penghapusan terhadap dosa. Jenis kedua adalah seorang muslim, mukmin, mendapatkan musibah atau kesusahan-kesusahan dalam bentuk-bentuk yang digambarkan oleh Nabi SAW, dan dia lupa terhadap pahalanya atau lupa terhadap harapannya kepada Allah Ta'ala terhadap pahala. Yusibuhul dajar. Orang itu merasa susah, merasa berat, merasa sedih. Mengapa? Karena lupa terhadap apa yang Allah janjikan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang kedua ini pun akan mendapatkan penghapusan dosa karena apa yang dilakukannya atau apa yang dirasakannya itu adalah balasan terhadap dosa-dosanya atau sebagian dosa-dosanya. Yang pertama dapat dua, yang kedua dapat satu. Yang pertama karena dia sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah, dan dia sadar bahwa ini akan menghapuskan dosa-dosanya, maka dia yahtasib. Yahtasib maknanya mengharapkan pahala. Sabar. Maka orang ini mendapatkan dua sisi atau mendapatkan dua balasan. Balasan dalam bentuk pahala dan balasan dalam bentuk penghapusan dosa. Tapi orang kedua, kasihan. orang ini dalam keadaan lupa terhadap apa yang Allah janjikan di sisinya, sehingga dia sangat beratnya, sangat susahnya, merasakan sakitnya, hatinya sempit, matanya juga sayu. Demikian keadaannya, sengsara memang. Tetapi orang ini tetap, karena dia muslim, kesusahannya sebagai balasan terhadap dosa-dosanya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah seorang yang mukmin shadiq, yang sangat beriman dan sangat saleh, sehingga dia berupaya untuk tidak berbuat salah sedikit pun. Tidak berbuat dosa sedikit pun. Tetapi yang mana yang namanya manusia, enggak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu. Maka Abu Bakar sedih dan bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yuzlim nafsah, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang enggak pernah berbuat salah? Apakah ada orang yang bisa bersih enggak punya salah sama sekali? Maka Rasulullah SAW menghiburnya, ya Abu Bakrin, alasta tansab, alasta tusibaka al-la'wa, alasta tahzan, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya Abu Bakr, wahai Abu Bakrin, bukankah engkau pernah tertimpa sakit? Bukankah engkau pernah sedih? Bukankah engkau pernah tertusuk duri? Kata Abu Bakar, tentu ya Rasulullah. Dzalika ma tujzauna bihi, itulah yang engkau dihapuskan dosa-dosanya dengannya. Ini seorang mukmin yang sudah berupaya untuk tidak berbuat kesalahan, tidak berbuat dosa, tidak berbuat pelanggaran-pelanggaran, tetapi namanya manusia kadang terjerumus, kadang terjatuh, kadang lupa, kadang alpa, maka orang ini akan terhapus dosa-dosanya dengan yang disebutkan tadi. Alasta tansab, alasta tahzan, alasta tusibaka al-la'wa, bukankah engkau pernah bersedih, bukankah engkau pernah sakit, bukankah engkau pernah tertusuk duri? Tentu itulah yang dijadikan oleh Allah sebagai penghapusan dosa. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun Abu Bakar termasuk jenis pertama, karena beliau sebaik-baik manusia setelah Rasulnya alaihi salatu wassalam, di sebaik-baik generasi, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka jenis pertama mereka orang-orang yang sabar dalam menghadapi kesusahan-kesusahan, sehingga mendapatkan dua, pahala dan penghapusan dosa. Tetapi sekian banyak orang muslimin, mereka sholat, mereka puasa, tetapi ketika tertimpa musibah, tertimpa penyakit, apalagi sakit gigi, meraung-raung gak karuan, padahal itu sedang dihapus dosanya. Bahkan ada yang mengucapkan kalimat-kalimat yang sesungguhnya la syai. La syai artinya enggak ada nilainya. Kalimat aduh, aduh, aduh. Mengapa dia tidak mengucapkan zikrullah atau kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika merasakan sakit? A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Yang mananya aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah atas apa yang aku hadapi ini dan apa yang aku hindari. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid. Aku berlindung kepada Allah yang memiliki kemuliaan, yang memiliki kekuasaan, qudrah, dari apa yang aku hadapi ini dan apa yang sungguhnya aku hindari ternyata terjadi sekarang. Diucapkan 7 kali dalam sunnah, dalam hadis, ketika dia merasakan sakit. Faedah mengandung doa, mengandung zikrullah, mengandung pahala, masya Allah. Tetapi yata'awah itu mengucapkan begitu, atau dalam bahasa Indonesia aduh, sesungguhnya tidak mengapa, artinya tidak termasuk yang berdosa. Tetapi sayang sekali kalau dia tidak mengucapkan kalimat yang lebih baik lagi, kalimat yang lebih bagus lagi, yaitu kalimat zikrullah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ketika merasakan sakit. Mengapa astagfirullah? Karena mengingat ini adalah penghapusan atas dosa. Aku minta ampun atas dosa-dosaku, ya Allah. Engkau menakdirkan ini semua dengan adil. Pasti ada sesuatu yang salah pada diriku. Atau doa yang tadi. Dan lain-lainnya. Maka itu semua barakallahu fikum akan menjadikan sebagai pahala sekaligus penghapusan dosa. Maka sabarlah terhadap apa yang menimpa kita. Apakah dalam bentuk hammin, wa ghammin, wa hazanin, wal wasab, wal nasab. Apakah itu kesedihan, apakah itu kesempitan hati, apakah itu kegelisahan, apakah itu kesedihan, apakah itu penyakit, apakah itu berbagai macam perkara-perkara yang susah. Maka ingatlah kalau itu sebagai takfir, sebagai penghapusan dosa, sebagaimana ucapan Rasulullah SAW dalam hadis ini muttafaqun alaih. Allahu ta'ala alam. بالصواب والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Baik, jazakallahu khairan atas tausiahnya untuk penyampaian hadis yang ke-37. Semoga memberikan kepada kita manfaat untuk kita senantiasa meningkatkan kesabaran dan juga senantiasa bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita menuju kepada acara berikutnya, yakni tanya jawab. Dan kita akan ikuti pertanyaan Anda yang pertama. Bismillah, Ustadz mau bertanya, kalau seseorang pingsan dari pagi sampai menjelang maghrib dalam kondisi berpuasa, bagaimana dengan puasanya? Jazakallahu khairan. Dari pagi. Ya, berarti enggak puasa. Enggak berkait dengan pembahasan. Nah, masya Allah. Barakallahu fikum. Al-Ighma. Setahu saya tidak membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mengapa dan tidak ada masalah baginya. Hanya saja kalau dia pingsannya di siang hari, kemudian tersadar ya di siang hari juga, maka sebaiknya berbuka. Karena dia sakit, lemah. Sehingga jangan sampai dipaksakan untuk berpuasa. Tapi kalau pertanyaan tadi sampai maghrib, berarti otomatis selesai itu puasanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian, bagaimanakah mandi junub tetapi dalam keadaan tangannya ada luka yang tidak boleh terkena air? Jazakallahu khairan. Mandi seperti biasa, hanya saja pada lukanya cukup diusap dengan tangan yang basah atau tangan yang sudah kena air begitu. Jadi kalau betul-betul tidak boleh kena air sama sekali, maka diusap saja. Barakallahu fikum. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, ketika ada seorang yang luka di kepalanya dan kemudian bertanya kepada sahabat yang lain, apakah wajib mandi? Dikatakan wajib mandi. Maka dia paksakan mandi dan ternyata terjadilah musibah padanya, bahkan diriwayatkan meninggal. Maka Rasulullah SAW marah dan menyatakan qataluhu, qataluhu. Mereka membunuhnya, mereka membunuhnya. Ini membunuh dengan fatwa yang salah. Membunuh dengan fatwa yang salah. Barakallahu fikum. Maka kalau sama sekali tidak bisa kena air, maka cukup dengan tayamum sebagaimana dalam hadis ini. Kalau bisa kena air kecuali sedikit, maka beberapa ulama berfatwa mandi seperti biasa, tapi jangan kena luka yang tidak boleh kena air, kemudian diusap pada lukanya. Wallahu ta'ala a'lam. Izin bertanya, bagaimanakah hukum KB dengan maksud menjarakkan atau menjarak pasca kelahiran, dan bagaimanakah hukum imunisasi? Hukum imunisasi gak perlu ditanyakan, itu adalah perkara yang ma'ruf dan dibolehkan oleh para ulama. Hanya saja masalahnya, barakallahu fikum, KB atau alat-alat kontrasepsi dalam keadaan tujuannya untuk menjarakkan. Pernah ditanyakan pada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tetapi agak berbeda pertanyaannya. Itu bertanya, wahai Syekh, di tempat kami, maksudnya di Indonesia, beberapa ibu-ibu menyusui tiba-tiba hamil, sehingga bayi tadi tidak sempurna menyusuinya, baru belum sampai setahun sudah hamil lagi. Apakah boleh kami memakai alat-alat untuk menghalangi kehamilan untuk menyempurnakan susuan? Dijawab oleh beliau rahimahullah dengan kalimat yang pertama, ucapan terkejut beliau, apakah bisa hamil orang yang menyusui? Pertanyaannya, berarti keumumannya orang yang hamil tidak, orang yang menyusui tidak bisa hamil. Tetapi dijawab, di tempat kami banyak yang seperti itu, menyusui ternyata hamil. Kalau begitu tidak mengapa, tetapi tidak boleh yang permanen. Tidak boleh yang permanen, artinya tidak boleh menghentikan sama sekali kelahiran. Cukup ditahan sampai sempurna susuannya, kemudian kembali dibuka. Ini barakallahu fikum yang saya ingat secara makna dari ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya bekerja di sebuah perusahaan terbesar, yakni sebuah dealer kendaraan. Di daerah saya, di tempat itu ada sebuah bunga atau riba di dalamnya. Contohnya membeli motor, baik itu cash maupun kredit. Dan di dalamnya ada sebuah, Masya Allah, berulang-ulang ya, riba yang entah itu berupa berapa persen, dan ia bekerjasama pula dengan bank yang bisa disebut dengan leasing. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana? Anda bekerja di sebuah perusahaan besar, berarti dia bekerja? Iya, marketing paling. Mungkin ya bekerja atau yang bekerja di sebuah dealer, sebuah dealer kendaraan itu. Di situ ada leasing, seperti itu kan biasanya ada riba. Allahu ta'ala alam. Saya tidak tahu. Berikutnya, bolehkah memakai jam tangan yang rantainya terbuat dari besi stainless steel atau dari besi? Kalau sudah disebut jam tangan, maka dia jam tangan. Tetapi kalau berhias dengan besi, ada hukum tersendiri, barakallahu fikum. Jadi orang memakai jam tangan dengan memakai perhiasan besi berbeda. Jadi hadis tentang masalah tidak boleh berhias dengan besi, karena itu adalah perhiasan ahli nar, itu adalah perhiasan. Kalau jam fungsinya sudah berbeda, dan itu ada faedah, ada manfaatnya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, terkait tafsir hadis ke-37 hari ini, apakah yang mendapatkan ampun Allah dengan musibah tersebut hanya orang-orang yang bersabar saja? Bagaimana dengan orang-orang yang tertimpa musibah tetapi tidak bersabar? Apakah juga mendapat ampunan Allah? Sudah sebutkan tadi dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwasanya ada dua jenis manusia. Kalau dia sabar dan mengharapkan pahala, maka dia dalam keadaan mendapatkan dua sisi, penghapusan dosa dan pahalanya. Tetapi kalau dia tidak sabar, hanya penghapusan dosa, karena itu adalah balasan bagi sebagian dosa-dosanya. Maka walaupun dia dalam keadaan mengeluh, menangis dan sebagainya, itu tetap hapusan dosa buat dia, tetapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, barakallahu fikum. Kecuali kalau terucap dari mulutnya kalimat-kalimat yang tidak pantas, maka itu hukum lain lagi, dia akan mendapatkan dosa dari sisi ucapan-ucapan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, mau tanya, ada musholah di dekat rumah, kalau waktu duhur dan asar tidak ada jamaah, akhirnya azan, iqomah dan sholat sendiri saja, tidak bisa sholat berjamaah. Pertanyaan adalah, lebih baik mana, azan, iqomah dan sholat sendiri di musholah, ataukah saya ke masjid lain yang banyak orangnya seperti supaya bisa sholat berjamaah? Terima kasih. Kalau Anda adalah jamaah masjid tersebut, maka ada kewajiban untuk menghidupkan masjid tadi, karena itu fardunya fardu kifayah. Kalau masjidnya terbengkalai, tidak ada yang mengerjakan sholat, tidak ada yang adzan, tidak ada yang qomat dan seterusnya, maka tidak terjadi atau tidak didirikan sholat jamaah, maka sekitar situ semuanya terkena dosanya. Maka jangan putus asa, engkau kumandangkan adzan lebih keras lagi, mudah-mudahan ada yang akan datang